Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج عن جبير ابن الحويرث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استشار المسلمين في تدوين الديوان فقال له علي تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا وقال عثمان أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يلتبس الأمر. Dikeluarkan oleh Jubair ibn al-Huwairith bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu istashara, bermusyawarah. Inilah khalifah Rashid yang kedua, Umar ibn al-Khattab selalu bermusyawarah dalam menentukan perkara-perkara. Beliau bermusyawarah kepada kaum muslimin, khususnya para sahabat yang inti dari Muhajirin dan Ansar. Fi tadwini dewan, beliau bermusyawarah tentang pembentukan dewan. Dewan itu bisa bermakna catatan-catatan, bisa bermakna kantor. Wallahu ta'ala alam. Karena keduanya berkait. Biasanya catatan-catatan tadi adanya di kantor. Faqala lahu Ali. Maka Ali berkata kepadanya, mengemukakan pendapatnya, tuqassim kulla sana majtana ilaika min mal. Engkau selalu membagikan semua harta yang terkumpul padamu. Ini harta yang terkumpul dari zakat, dari pampasan perang, kau selalu membagikan. Wala tumsik minhu syai'an, engkau tidak sisakan sedikit pun. Artinya, bagaimana mungkin akan bisa membuat dewan? Wa qala Utsman, berkata Utsman, ara malan katsiran yas'un nas. Aku melihat harta itu banyak, mencukupi manusia. Wa in lam ya'su hatta ya'rifa min akhadha wa man lam ya'khud. Saya ulangi, wa in lam ya'su, kalau mereka tidak menghitungnya hingga diketahui siapa yang sudah mengambil dan siapa yang belum mengambil, khashitu an yaltabisal amr, aku khawatir akan tersamar urusannya. Iya, artinya masalah harta, masalah uangnya atau hartanya ada, bisa, akan datang lagi. Dan aku lihat kalau tidak dihitung maka akan tersamar siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Tercatat di sana nomor satu si Fulan, nomor dua si Alan. Iya kan? Ini namanya dewan. Baik, berarti harus ada tukang catatnya. Di mana dia kerjanya? Di dewan. Di kantor atau satu ruangan tertentu. Ada mejanya, ada komputernya kalau sekarang ya. Baik, satu ruangan, ada penulisnya duduk di sini. Tentunya harus digaji. Karena itu adalah pekerjaan yang menyebabkan dia tidak bisa cari maisha untuk istri dan anaknya, karena dia harus duduk di situ terus. Kata Utsman, harta itu banyak. Kalau enggak dihitung, enggak dicatat, aku khawatir akan tercampur siapa yang sudah dapat, siapa yang belum. Kalau tercatat, si Fulan sudah mendapatkan sekian, si Fulan mendapatkan sekian, si Alan datang, saya belum dapat. Catatannya sudah ada, maaf. Atau sebaliknya, Ada orang yang belum mendapatkan, aku belum dikasih. Oh ternyata iya, namamu belum masuk di sini. Catat. Yang ketiga berkata, Al-Walid ibn Hisham ibn Mughirah. Ya Amirul Mukminin, qad ji'tu Syam fara'aitu mulukaha qad dawwanu diwanan wa jannadu junudan fa akhadha biqaulihi. Orang ketiga berkata, yaitu Walid ibn Hisham ibn Mughirah, wahai Amirul Mukminin, aku pernah pergi ke Syam. Aku melihat mereka telah menyusun catatan-catatan dan mereka merapikan tentara, menyusun tentara. Fa'akhadha biqaulihi, maka diambillah pendapat tersebut. Jannadu junudan, mengangkat tentara khusus. Kan biasanya awalnya kaum muslimin semua diberi semangat untuk berperang, maka mereka berperangkat semuanya. Iya kan? Tetapi ini usulan ada tentara khusus. Fulan sebagai tentara pasukan muslimin. Si Fulan sebagai pencatat di kantor. Si Alan sebagai ini. Itu namanya jannadu junudan. Fa'akhadha biqaulihi. Maka Umar ibn Khattab mengambil pendapat tersebut. Fada'a Aqil ibn Abi Talib. Maka dipanggillah Aqil ibn Abi Talib. Wa Makhramah ibn Naufal dan Jubair ibn Mut'im. Tiga orang sahabat yang mulia, bahkan salah satunya dari Ahlul Bait, yaitu Aqil ibn Abi Talib, Makhramah ibn Naufal dan Jubair ibn Mut'im. Kanu min nasab Quraisy. Tiga orang ini ahli nasab Quraisy. Nasab artinya ahli dalam nasab Quraisy. Faqala Amirul Mukminin berkata pada mereka, "Uktubun nasa 'ala manazilihim." Tulislah semua orang dengan tempat tinggalnya. Si fulan alamat di sini, si fulan alamat di sana. Fakatabu, maka mereka pun mulai mencatat nama-nama tersebut. Fabada'u bibani Hashim, memulai dengan Bani Hashim, kemudian diikuti dengan Abu Bakar dan kaumnya Abu Bakar, kemudian dengan Umar dan kaumnya Umar, baru kemudian yang lainnya. Orang menyusun daftar nama dan alamat dan sebagainya kadang-kadang berdasarkan apa? Huruf yang A, B kan begitu. Kadang-kadang berdasarkan kemuliaan. Ini berdasarkan kemuliaan, yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Berarti dari Bani Hashim. Kemudian Abu Bakar dan kaumnya. Bani Tain ibn Murrah. Kemudian Umar ibn Khattab dan kaumnya dari Bani Adi. Nah, barakallahu fikum. Ketika Umar melihatnya, membacanya, beliau berkata, "Ibda'u biqarabatin Nabi." Mulailah dari kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Baru setelah itu engkau letakkan Umar dimanapun Allah letakkan dia. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Tawadhu'nya Umar. Melihat Umar diletakkan setelah Abu Bakar, beliau jangan susun berdasarkan aku. Rasulullah saja, siapa kerabat yang terdekat, kemudian yang agak jauhnya, yang agak jauhnya, agak jauhnya, agak jauhnya, mesti akan kena nanti Umar di mana. Uktub Umar haitsukan. Catatlah Umar di mana pun tersampaikan. Dari bani ini, bani ini, bani ini, kerabat-kerabat Rasulullah SAW, semakin jauh, maka akan ketemu di sana Umar ibn Khattab. Itu maksudnya. Kata beliau, ibda'u biqarabatin Nabi. Tulislah pertama kali kerabat Nabi. kemudian yang terdekat, yang terdekat, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, hatta tada'u Umar haitsu wada'ahu Allah, hingga engkau letakkan Umar sesuai dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Wa raja'an Sa'id ibn Musayyib, disebutkan pula, dikeluarkan pula oleh Sa'id ibn Musayyib, dawwana Umar ad-daywana fil Muharram sanata 20. Bahwa Umar membuat dewan, membuat buku catatan dan sebagainya itu pada bulan Muharram pada tahun ke-20 Hijriah. Berarti beliau juga awal pertama yang membuat kantor dan catatan-catatan. Masya Allah. Makanya disebut apa? Abqari, jenius. Abqari artinya jenius. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraja 'anil Hasan qala kataba Umar ila Hudzaifah. Diriwayatkan pula dari Al-Hasan bahwa Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada Hudzaifah. Berbunyi an a'tin nasa 'atiyatahum wa arzaqahum. Hendaklah bagikan kepada manusia bagian-bagian mereka, rezeki-rezeki mereka. Fakataba ilai, maka Hudzaifah memberikan surat balasan. Inna qad fa'alna wa baqiya syai'un katsir. Kami sudah lakukan itu. Kami bagikan pada semua manusia, tetapi masih tersisa sangat banyak. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar membalas lagi. Innahu fai'uhum alladhi afa'a Allahu 'alaihim. Itu adalah fai', pampasan yang Allah berikan untuk mereka, untuk kaum muslimin. Laisa huwa li Umar wala li ali Umar, iqsimhu bainahum. Itu bukan untuk Umar, bukan untuk keluarga Umar, itu untuk mereka, bagikan pada mereka. Artinya kalau dibagikan satu orang 1 juta masih sisa, ya bagikan 2 juta. Kalau masih sisa, bagikan masing-masing 10 juta. Kalau masih banyak lagi, bagikan untuk mereka. Bukan untuk Umar, bukan untuk keluarga Umar. Untuk kaum muslimin. Ya mereka makmur, walhamdulillah. Nah, ini barakallahu fikum menunjukkan keadilan kepemimpinan Umar khilafah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraj ibn Sa'ad عن جبير بن المطعم قال بينما عمر واقف على جبل عرفة سمع رجلا يصرخ. Ketika Umar berdiri di gunung Arafah, yani wukuf, waqafah maknanya wukuf di Arafah, mendengar seseorang yang menjerit atau mengeraskan suaranya, ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasami'ahu rajulun akhar wa hum ya'tafun. Kemudian didengar oleh orang lain dalam keadaan mereka sangat berdekatan. Faqala malak, ada apa denganmu? Faqallahu lahawatik, semoga Allah putus kerongkonganmu. Lahawat, pita suaramu yang dipakai untuk bersuara, itu namanya lahawat. Fa'akmaltu ala rajul, kata Jubair bin Mut'im, aku pun mendatangi orang itu. Fasaftu alai, faqala Jubair, fa'innil ghad waqifun. Pada keesokan harinya, aku berdiri bersama Umar di Aqabah, sedang melempar jumrah. Idja'at hasatun a'irah, tiba-tiba datang batu kerikil yang nyasar. Fafataqat ra'sa Umar, mengenai kepala Umar. Faqasadtu, maka aku cari siapa yang melempar itu. Fasamitu rajulan minal jabal, aku mendengar lagi suara dari gunung. Asya'arta wa rabbal ka'bah, wa la yaqif Umar hadal mawqif ba'dal ami abada. Apakah engkau merasa demi Rabbil Ka'bah bahwa Umar tidak akan berdiri lagi di sini pada tahun depan, abadan dan selama-lamanya. Wa qala Jubair bin Mut'im, kata Jubair bin Mut'im, fa idza huwa, aku cari orang yang berteriak tersebut, alladhi saraha fina bil ams, ternyata aku dapati huwa alladhi saraha atau saraha fina bil ams, ternyata yang menjerit kemarin, ya amiral mu'minin, fastadda dzalika alayya, maka aku merasa jengkel dengan orang ini. Ternyata barakallahu fikum, orang tersebut tidak ada yang mengenalinya, dan Umar benar-benar tidak lagi sempat untuk berhaji di tahun depan. Artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin na'azakumullah, maka diperbincangkan siapakah orang tersebut. Dan di antaranya disebutkan bahwa itu adalah jin. Yani muslimin dari kalangan jin. Yang dia qadarullah wa masya'a fa'al, dia mendengar berita kematian Umar yang akan terjadi. Maka dia menjerit, ya amiral mu'minin, sampai berkata, apakah engkau merasa bahwa engkau enggak akan lagi berdiri di sini pada tahun depan dan selama-lamanya. Sama dengan riwayat setelahnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat lama kana akhiru hajjatin hajjaha Umar, ketika haji terakhir yang dilakukan oleh Umar, beliau berangkat dengan Ummahatul Mukminin, yang mengantar Ummahatul Mukminin. Id sadarna an Arafah, ketika kami keluar berjalan dari Arafah, beliau melewati Al-Muhassib. Fasami'tu rajulan ala rahilatih, maka tiba-tiba mendengar suara seseorang dari kendaraannya dengan bertanya, aina kana Umar amiral mu'minin, di manakah Umar amiral mu'minin. Samitu rajulan akhar yaqul, kemudian aku mendengar orang lain juga berkata, ha huna kana amiral mu'minin, di sinilah amiral mu'minin. Fa anakha rahilatahu, maka dia dudukkan kendaraannya. Thumma rafa'a aqiratahu fa qala alayka salamun min imamin, semoga salam atasmu dari imam. Wa barakta yadallah fi dzaka al-adim al-mumazzaq, dan semoga tangan Allah memberikan berkah kepadamu di tempat yang terus menerus adim al-mumazzaq. Faman yasa', ini dunia maksudnya, au yarkab janahi, siapa yang mampu dan siapa yang bisa menaiki sayap-sayapku, la yudrik ma qadimtu bil amsi yasbiqu, niscaya akan mencapai apa yang aku sampaikan kemarin mendahului. Falam yataharrak dhalika rakab walam yadri man huwa, rakab adalah rombongan, la yataharrak, tidak bergerak rombongan tersebut, juga tidak diketahui siapa dia. Fakunna natahaddats annahu minal jin, maka kami membicarakan orang-orang tersebut, rombongan tersebut siapa, bahwa mereka menurut sebagian kami adalah jin. Faqadima Umar min tilkal hajjah, maka beliau pun pulang saat itu dari haji tersebut. Beberapa saat kemudian tu'ina bil khanjar famat, kemudian beliau ditikam dengan khanjar ketika mengimami salat, maka meninggallah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.